Lajeng tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung, gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur, nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan, dak aras pipimu ing Watu Kendal, lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng, jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas, ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng. aku ora bisa lali. Tak ulati isih kaya lungo kekat tak rengkohono dodo tangis tak aras kepak roso kowe kondoyen bakal setio ing sabrang lor keretet ngunengan abot rasane wong pepisahan lagi setahun kerja aku ketemu konco desa kondo ojo banget nelongso jare kowe wis kena godo aku menyat banjur bali menyang desa kaget tapi semua ora percaya tekan nomahku lemes hono meja sesok-esok seliramu polo kromo pusi oh hatiku loro kinowo mati orani jebol kowe mbleng jani oh hatiku loro kinowo mati semulungit pindo jemparing tumak panjeman rusak jantung atiku. Ora kendal tanggonku mikir sliramu, nanging eman sliramu ora prasojo. Katone nimbangi jebul mung leledo. Iwas gagas rinongi esok sore, jebul kabeh hamung abang-abang lambe. Bakule mancing-mancing kaya bisa dikendeng, bareng wis kadung pusing jebul rapi saya ndeng. Kopi newetan kuku piro-piro rasuso, karepe bisa kato nyatane malah remo. Bakule mancing-mancing kaya bisa dikendeng, bareng wis kadung pusing jebul rapi saya ndeng. Mas bakul marung ayu aku cuok, ketiwasan gonku nyimpen rasa tresno. Tak rewangi saben dino moro sonjo, jare isih legan jebul wis kromo. Kepancing nyawang esem mulunget pindo jemparing, tumanjemam rusuk jejantung atiku. Ora kendal tanggonku mikir sliramu, nanging eman sliramu ora prasojo. Katone nimbangi jebul mung leledo, tiwas gagas rinongi esok sore, jebul kabeh hamung abang-abang lambe. Bakule mancing-mancing kaya bisa dikendeng, bareng wis kadung pusing jebul rapi so nyanding. Kopi ni witang bubuk piro-piro rasuso, karepe piso kato nyatane malah remo. Bakule mancing-mancing kaya piso dikendeng, bareng wis kadung pusing jebul rapi so nyanding. Kopi ni witang bubuk mas bakul marung ayu aku cuo, ketiwasan gonku nyimpen rasa tresno. Tak rewangi saben dino moro sonjo, jare isih legan jebul wis kromo. pancen luputku. Ninggalake sliramu nganti nekat tanpa ati jegur ing lokalisasi. ing wadah. Selamat. Subodro karo Raden Dananjaya katon ayu kumpul para marune ora nista nanging malah Nyokrawati bebarengan lebur ing sih tresno suci timbang selingkuh harak luwe becek wayo opo kowe luwe seneng tak apusi aku jajan nanging kowe ora ngerti Subodro karwo Raden Dananjaya katon ayu kumpul para marune ora nista nanging malah Nyokrawati bebarengan